Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-31 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak kalian sendiri karena takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka termasuk dosa yang besar. Wala taqrabu az-zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi wa hada min rahmatihi bi ibadihi haitsu kana arhama bihim min walidayhim fanahal walidayni ayaktulu awladahum khawfan minal fakri wal imlaqi watakafala birizkil jami'i wa akhbaru anna qatlahum kana khit'an kabirah ay min a'zami kaba'ir dhunub li zawali rahmah min al-qalbi wal uquq al-'azimi wa tajarrui 'ala qatl al-atfali alladhi lam yajri minhum dhanbun wala ma'siyatun. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kedua orang tua mereka. Allah melarang kedua orang tua dari membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Dan Allah menjamin rezeki semua pihak. Dan Allah menghabarkan bahwa membunuh anak-anak mereka sendiri termasuk kesalahan yang besar, yakni termasuk dosa besar yang paling besar, karena menunjukkan telah hilang kasih sayang dari hati orang tua, kedurhakaan yang sangat besar, dan keberanian dalam membunuh anaknya sendiri, padahal anak-anak mereka masih belum melakukan dosa dan kemaksiatan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wan nahyu an qurbanihi ablaghu minan nahyi an mujarradi fi'lihi. Lianna dhalika yashmulun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Fa inna man hama hawlal hima yushiku ayyaku'a fih. Khususan hadal amr alladhi fi kathir man nufus aqwa da'in ilaih. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Larangan mendekati zina lebih mantap daripada larangan untuk tidak melakukannya. Karena hal itu mencakup larangan semua yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat zina. Karena sesungguhnya orang yang mengembalakan binatangnya di sekitar tanah larangan, maka hampir pasti terjatuh dalam larangan tadi. Khususnya dalam perkara ini, banyak jiwa-jiwa manusia yang sangat terdorong untuk melakukannya. Wa wasafallahu az-zina wa qabbahahu bi annahu kana fahishatan ay isman yustahhasu fi syar'i wal aqli wal fitri litadammunihi atajari alal khurmati fi haqqillah wa haqqil mar'ati wa haqqi ahliha aw zawjiha wa ifsadil firashi wa ihtilatil ansabi wa ghair dhalika minal mafasid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zina dan menjelekkan perbuatan zina, bahwa zina itu perbuatan yang sangat keji, yakni dosa yang dianggap keji baik oleh syariat, akal maupun fitrah manusia. Karena perbuatan zina berarti berani melanggar keharaman terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak wanita, terkait dengan hak keluarga wanita atau suaminya, merusak ranjang suaminya, mencampur aduk nasab, dan masih banyak mafsada-mafsada selain itu. Wa qawluhu wa sa'a sabila ay bi'sa sabil sabilu man tajarra'a ala hadha dhanbi al-adhim. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, zina itu juga secerik-cerik jalan yang ditempuh, yakni secerik-cerik jalan adalah jalan orang yang berani melakukan dosa besar zina ini. Wallahu taala a'lam. Yuhanabitina azakumullah, setelah kita membaca ayat yang ke-31 sampai 32 dalam surah Al-Isra, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, qatlu nafsi bi ghairil haq min al kaba'ir. Qatlu nafsi bi ghairil haq min al kaba'ir. Wa qatlul awladi khasyata imlaqin min a'zami kabair dunubi. Wa dhalika qawluhu ta'ala, inna qatlahum kana hit'an kabira. Taib, membunuh jiwa tanpa hak termasuk dosa besar. Maka membunuh anak sendiri ini termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi lebih besar lagi daripada sekedar membunuh jiwa. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna qatlahum kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak sendiri termasuk dosa yang sangat besar. Nah, al-faidatu asaniya, anna qatl al-awladi in kana li khawfil faqri fa huwa su'u dhannin billah. In kana li khawfil faqri fa huwa su'u dhannin billah. Wa in kana li ajli al-ghayrati 'ala al-banati wa in kana li ajli al-ghayrati 'ala al-banati fa huwa sa'yun fi tahribil 'alam. Wa in kana li ajli al-ghayrati 'ala al-banati fa huwa sa'yun fi tahribil 'alam. Membunuh anak sendiri karena takut miskin merupakan bentuk su'udan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun jika membunuh anak sendiri karena malu punya anak perempuan, maka termasuk tindakan lancang dalam menghancurkan alam semesta ini. Baik. Jadi kalau yang dibunuh ialah anak laki-laki karena takut miskin, maka itu merupakan bentuk su'udan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Dan jika membunuh anak perempuan karena malu punya anak perempuan, maka termasuk bentuk usaha menghancurkan alam semesta. Sama-sama merupakan tindakan yang tidak terpuji. Baik. Al-Faidatu As-Sadisah. Anna al-arzaqa biyadillahi ta'ala. Anna al-arzaqa biyadillahi ta'ala. Fakama annahu ta'ala. Fakama annahu ta'ala fataha abwaba rizki ala rijal. Fakama annahu ta'ala fataha abwaba rizki ala rijal. Fakadalika yaftahu abwaba rizqi ala nisa'i. Fakadhalika yaftahu abwaba rizqi ala nisa'i. Wadhalika qawluhu ta'ala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki untuk laki-laki. Demikian juga membukakan pintu-pintu rezeki untuk perempuan. Jadi jangan dianggap pintu-pintu rezeki itu hanya dibuka untuk laki-laki. Untuk perempuan ditutup. Sehingga kalau punya anak perempuan, malu. Karena enggak bisa cari rezeki. Baik. Sehingga orang-orang jahiliyah dengan teganya mereka membunuh bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup sampai mati. Padahal rezeki itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka pintu rezeki itu untuk laki-laki, juga Allah buka rezeki itu untuk apa ini? Perempuan. Nah, watakaffala birizqil jami'. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki semua pihak. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. An-nahyu an qurbaniz zina. Wa dhalika ablaghu. Minan nahyi an mujarrati fi'lihi. Li'anna dhalika yashmulun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Wa dhalika qawluhu ta'ala wa la taqrabuz zina. Larangan dekat-dekat dengan zina. Dan larangan tersebut lebih tegas daripada larangan berbuat zina. Karena mencakup larangan semua yang menjadi perkara-perkara yang menyebabkan zina. Nah, jadi kalau dilarang mendekati zina, itu lebih tegas daripada dilarang berzina. Karena kalau dilarang mendekati zina, maka segala sesuatu yang menyebabkan orang itu jatuh dalam perzinahan, walaupun belum sampai terjatuh, maka termasuk yang dilarang. Baik. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Az-zina ishtamala ala anwa'in minal mafasidi. Az-zina ishtamala ala anwa'in minal mafasidi. Zina itu mencakup beberapa macam kerusakan yang ditimbulkannya. Al-awwal, ikhtilatul ansabi. Ikhtilatul ansabi. Yang pertama, zina itu bikin semrawut, bikin kacau nasab. Jadi ini anaknya siapa? Enggak jelas, ya. Nah. Baik. Karena tidak jelas nasabnya, maka dalam syariat anak yang lahir dengan sebab perzinahan dinisbahkan kepada ibunya. Karena kalau dinisbahkan ke ibunya jelas dia lahir dari rahim ibunya itu. Tapi bapaknya siapa? Nah, ini enggak jelas. Nah, karena bukan suami yang sah dari ibunya. Maka untuk kejelasan, dinisbahkanlah anak zina kepada ibunya. Di dalam Islam, kalau anak itu lahir dengan sebab perzinahan, maka dinisbahkan kepada ibunya. Fulan ibnu fulana, ya. Nah, kalau sudah disebut fulan ibnu fulana, maka langsung paham. Oh, berarti ini lahir dengan sebab perzinahan. Jadi urusan waris mewarisi terkait dengan jalur ibunya, bapaknya nggak dianggap, ya. Masalah perwalian dalam nikahnya nanti ya dari jalur ibunya. Baik, begitu. Pertanyaannya, apakah jika babaknya ketemu, apakah babaknya ini mahram dari anak hasil zina yang dia lakukan dengan ibunya si anak tadi? Jawabannya mahram dan tidak boleh dinikahi. Tapi tidak boleh dinisbahkan kepadanya. Tidak dapat warisannya. Tidak bisa menjadikannya sebagai walinya dalam pernikahan. Baik. Karena orang sekarang kalau zina berani, tapi kalau hasil zina malu. Nah, ini zinanya berani. Ketika anaknya lahir malu. Nah, ini. Akhirnya dikaburkan nasabnya. Ya kan? Tidak dinisbahkan kepada ibunya. Tetap dinisbahkan kepada bapaknya. Kacau sudah ya. Ini termasuk kerusakan akibat zina. Waliyadubillah. Atsani. Kerusakannya kedua. Tajari al-khurmah fi haqqillah. At-tajari al-khurmati fi haqqillah. Zina menyebabkan seseorang telah menodai hak-hak Allah yang harus dihormati. Nah, jadi larangan-larangan Allah dilanggar yang menyebabkan hak Allah dinodai. Maka termasuk dosa besar, ya, melanggar larangan-larangan Allah. Asani an-nazina yujibu adzul shadida. An-nazina yujibu adzulla asyadida. Zina menyebabkan seseorang mendapatkan kerendahan yang sangat rendah di mata masyarakat. Masyarakat itu walaupun secara praktek ya banyak juga yang melakukan zina, tapi kalau ada yang kedapatan zina, nah maka yang melakukannya itu benar-benar direndahkan serendah-rendahnya, ya, kadang diarak keliling desa, ya, dipamalukan di depan umum dan lain sebagainya, dihujat, nah, dicela oleh banyak pihak. Ini adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh apa ini? Zina. Asalis. Nah, arafi. Anna zina min asbabi intisari al-amradi al-khatirati an-nazina min asbabi intisari al-amradi al-khatirati zina termasuk sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit AIDS, penyakit kelamin, raja singa, dan yang semisalnya, ya, itu disebabkan karena zina. Al-Khamis, an-nazina min asbabi wuku'il wabai bainan nas zina juga merupakan sebab terjadinya wabah yang melanda umat manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak yang lain dari mafasid yang ditimbulkan oleh perzinahan. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, barakallahu, kita lanjutkan al-faidatu as-sadisah. Anna Allah Ta'ala wasofa az-zina bisifatin thalathatin. Anna Allah Ta'ala wasofa az-zina bisifatin thalathatin. kaunihi fahishatan. Kaunihi fahishatan. Wa maktan fi ayatin ukhra. Wa maktan fi ayatin ukhra. Wa sa'a sabila. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati zina dengan tiga sifat yang jelek, ya. Yang pertama, zina itu fahisyatan. Perbuatan yang dianggap keji. Nah, baik oleh syariat, akal maupun fitrah. Kemudian yang kedua, zina itu perbuatan yang sangat dibenci. Wa maktan. Dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dicela oleh Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain. Wa sa'a sabila. Dan yang ketiga, zina itu adalah sejelek-jelek jalan yang ditempuh oleh seseorang. Qala As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu wa sa'a sabila ay bi'sa sabil sabilu man tajarra'a ala hadzal dhanbil 'adzim. Berkata Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zina itu sejelek-jelek jalan, yakni sejelek-jelek jalan ialah jalan orang yang berani melakukan dosa besar zina ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa as'ilah. Bagaimana cara agar cepat nyantol? Cepat paham, ya. Atau cepat nyantol ketika menghafal pelajaran. Ini cepat paham atau cepat hafal. Nah, ini beda. Orang itu kadang cepat dalam memahami sesuatu. Tapi kalau menghafal, lemah. Ada yang kurang cepat dalam memahami sesuatu. Tapi kalau menghafal, kuat. Semuanya sebetulnya kembali kepada tabiat masing-masing dari kita, ya. Ini termasuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk yang mana? Yang mudah paham, tapi kalau hafalan lama. Ataukah enggak cepat paham, tapi kalau menghafal kuat. Ataukah kita adalah orang yang ketiga, yang luar biasa. Cepat paham, cepat hafal, kuat hafalannya. Nah, semuanya itu ialah rezeki dari Allah SWT. Maka kita harus apa ini? Berusaha untuk mengasah kemampuan kita. Ya, tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan. Karena kalau Allah yang memberi kemudahan, tidak ada yang sulit. Taib. Jadi kuncinya itu. Berusaha maksimal dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pemahaman yang cepat dan bisa mudah dalam menghafal sesuatu. Wallahu taala alam. Membunuh bayi perempuan dianggap tindakan menghancurkan alam semesta. Apa maksud menghancurkan alam semesta ini, Ustaz? Baik. Jadi alam manusia ini, alam yang ditempati oleh manusia, ini bisa musnah, ya, kalau bayi-bayi perempuan sudah dibunuh. Nah, kalau semuanya laki-laki, berarti kan keturunannya macet, ya kan? Nah, kan bisa musnah. Ya, nah, kalau itu dilakukan secara massal, rame-rame, maka benar-benar perkembangan manusia terhambat. Ya, karena kalau laki sama laki enggak bisa melahirkan anak, ya. Nah. Taib. Sehingga kalau membunuh bayi anak perempuan hidup-hidup, ya, dengan dikubur hidup-hidup, ini dianggap menghancurkan alam semesta. Maksudnya ialah bisa memusnahkan perkembangan manusia, ya, karena wanita yang memang Allah ciptakan untuk melahirkan generasi-generasi yang ada sudah dibunuh sejak kecil, ya. Nah, apakah Rabibah itu termasuk mahram dan boleh untuk dinikahi? Rabibah itu adalah bintu zaujah, anak perempuan bawaan istri. Berarti kita nikah sama istri yang janda, ya, bawa anak perempuan. Maka anak perempuan itu namanya Rabibah bagi kita. Rabibah itu bisa menjadi mahram bagi kita dengan satu syarat. Ya, kita yang menikahi ibunya tadi sudah berjima dengan ibunya, walaupun sekali. Ini bisa menyebabkan Rabibahnya tadi mahram. Tapi kalau nikah enggak pernah jima, maka Rabibahnya tadi belum mahram. Ya, ini penting diperhatikan baik-baik. Jadi tidak semata-mata menikahi ibunya kemudian Rabibah jadi mahram, enggak. Ada satu syarat paling penting, yakni yang menikahi ibunya tadi sudah pernah berjima dengan ibunya. Kalau belum pernah berjima, maka Rabibah tadi bisa dinikahi kalau kita mencerai ibunya. Ya, misalkan kita menikah sama janda, cantik, nah, punya anak perempuan, ya, tapi lebih cantik lagi. Terlanjur akad nikah, ya kan? Wah, ini ibunya apa anaknya, ya? Oh, gitu. Kalau pengen menikah sama anaknya, ya, karena ternyata anak bawaannya lebih cantik, baik, ya sudah, ceraikan ibunya, jangan dicima. Maka Rabibah halal kita nikahi. Ya, itu kalau mau. Ya, perempuannya mau, ibunya sudah disakiti, ya. Kalau mau, ya. Nah, tapi syariat enggak masalah. Tapi kalau sudah akad, sudah jima sama ibunya, ya sudah haram. Enggak boleh kita nikahi selamanya, ya. Waduh, nyesel aku, ya. Oh, nikahi anaknya saja ini. Naam, sudah terlanjur menjima ibunya, ya sudah. Rabibah mahram kita. Ini penting saya sampaikan supaya tidak salah paham. Karena di tengah-tengah masyarakat hal semacam ini samar bagi mereka, ya. Tidak paham. Baik. Jadi Rabibah itu siapa? Bintu zaujah, ya. Kapan jadi mahram kita? Ketika kita sudah menjima ibunya. Kalau belum, belum, ya. ada laki-laki zina, kemudian memiliki anak dari zina tersebut, kemudian dia menikah dengan wanita lain, kemudian memiliki anak, apakah anak sahnya mahram dengan anak zinahnya? Baik, barakallahu fikum. Ini ibaratnya saudara tiri berarti ya. Nah, beda ibu, bapaknya sama. Cuma dia lahir ketika bapaknya tadi belum menjadi suami dari ibunya yang sah. Sehingga dikatakan zina. Sementara satunya hasil pernikahan yang sah, barakallahu fikum. Ini secara syariat mahram. Ya, nah. Itu tidak boleh menikah sama yang lain, ya. Nah, tapi sebagai hukuman tadi, ayah biologis yang berzina tadi dengan ibunya, nah, ya itu sebagai bentuk hukuman dari syariat tidak dinisbahkan kepadanya, ya, begitu. Kenapa dalam ayat ala abawaika min qablu tidak dikasrah, padahal sebelumnya adalah huruf jar min, berarti ada pembuangan pada mudhaf ilaihnya, ya. Nah, berarti min qablu berarti membuang apa ini mudhaf ilaihnya, sehingga di mabni kadomah. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Taib jazakum khair atas ta'awun dan perhatiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari segala bentuk dosa, wabil khusus dosa zina. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberi keteguhan, keimanan. Karena dosa semacam ini sekarang sudah dianggap biasa. Apalagi kalian masih muda-muda, ya, masih belum menikah, barakallahu fikum, maka jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada perzinahan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita memohon keteguhan hati agar tidak terseret dalam arus, barakallahu fikum. Nah, dan yang paling penting, kalau kalian memang sudah bertingkah aneh-aneh, ya, sudah gelap mata, gelap telinga, gelap hati, nah, sudah enggak bisa lihat apa-apa kecuali satu, sesuatu yang menjurus kepada perzinahan, maka segera untuk menikah, obatnya itu, ya, nah. Kalau sudah sesuai ketentuan, ya, usianya sudah cukup, ya, sudah langsung pulang saja. Bilang sama orang tua, Pak, saya ingin nikah. Saya sudah enggak kuat. Tolong, Pak. Ya, bantu anakmu, Pak. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Daripada melakukan tindakan yang aneh-aneh, ya, barakallahu. Itu obat yang paling cepat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit penyimpangan-penyimpangan tadi itu, ya, barakallahu. Baik, ya, jadi jangan menggampangkan masalah tadi, ya. Tapi kalau memang masih kuat sanahan, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Karena kalau kita minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Dan kalau kita ditolong oleh Allah, semuanya akan berjalan dengan mudah. Bi'idillah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu.